buku nahwu yang berjudul Mukhtarat yang disusun oleh Ustaz Ainur Rafiq bin Gufran Hafizallahu Ta'ala. Masih berkaitan dengan pembagian masdar, ya, pembagian masdar. Jadi masdar itu cukup banyak cara membikinnya, ya. Kemudian ada lagi namanya masdar min, ya, masdar min, yaitu masdar yang diawali dengan huruf mim, maka dinamakan dengan masdar mimi atau masdar mim. Nah, cara membikinnya satu, ya, jika fi'il madinya tiga huruf, maka masdar mimnya mengikuti pola maf'alun atau wazan maf'alun, seperti madhabun, ya, mansorun, ya, maftahun, artinya sama dengan masdar. Jadi mansorun maknanya sama dengan nasron atau nasrun. Marja'un sama dengan ruju'an, rujuk, itu masdar aslinya. Kemudian kalau fi'il madinya tiga huruf dan fa fi'ilnya ada huruf waw, ya, awalnya seperti wadu'a, itu fi'il madi, kan awalnya waw, wajada, waqa'a, ya, maka membikin masdar mimnya dengan wazan maf'il. Contoh maujid dan mauqi'. Kemudian yang ketiga, jika fi'ilnya atau fi'il madinya lebih dari tiga huruf, maka masdar mimnya seperti isim maf'ulnya. Jadi sama, kalau seandainya fi'il madinya lebih dari tiga huruf, maka masdar mimnya, wazannya, polanya sama dengan isim maf'ulnya. Contoh muta'allamun. Nah, muta'allamun ini bisa isim maf'ul atau masdar mimi, ya, bisa isim maf'ul atau masdar mimi. Kemudian yang berikutnya, yang E, ya, pembahasan tentang masdar. Ada lagi namanya masdar sina'i, ya, masdar sina'i. Apa yang dimaksud dengan masdar sina'i? Halaman 27. Masih berkaitan pembahasan tentang masdar. Masdar sina'i, ya, yaitu isim yang ditambah ya dan ta di ujungnya, ya, ya pakai tasydid di ujungnya dan ta marbutah, agar maknanya seperti makna masdar. Contoh insanun, manusia. Maka insaniyatun, kemanusiaan. Nah, itu dan apa namanya, dan maknanya makna masdar. Kalau insanun kan seorang manusia, ya. Tapi kalau insaniyah bukan seorang manusia lagi maknanya, maka maknanya bisa kemanusiaan, ya, yang menunjukkan makna masdar. Khalfun artinya belakang. Khalfiyah ke belakang, ya. Khalfiyah ya sama ke belakang juga artinya. Tapi nanti bedanya adalah ketika dibikin jumlah mufidah, dibikin jumlah yang sempurna, maka maknanya berbeda. Kemudian mas'ul artinya ditanya, ya, ditanya atau bertanggung jawab. Mas'uliyah sama artinya juga bertanggung jawab. Jadi ditambah di ujungnya ya dan ta. Kalau mas'ul kan itu isim mufrad. Nah, ketika dibikin masdar sina'i maka maknanya bukan mufrad lagi, bukan satu lagi. Ya, pertanggungjawaban, mas'uliyah, pertanggungjawaban. Kemudian masdar yang berikutnya, tidak terlalu banyak, ya, pembahasan tentang masdar sina'i. Kemudian yang berikutnya, yang F, isim marrah. Isim marrah atau nama lainnya adalah masdar marrah. Antum bisa sebut dengan isim marrah atau nama lainnya masdar marrah. Apa artinya? Nah, isim yang menunjukkan sekali kejadian atau sekali perbuatan. Contoh sekali minum, sekali makan, sekali taguk, sekali sujud, sajedah, sekali ruku, rokah. Apalagi sekali pukulan, sekali pukulan, dorbah dan seterusnya. Jadi namanya isim marrah atau masdar marrah. Contoh seperti dorbatan. Jadi kalau dorban kan memukul, dorobaya dribu dorban, itu kan masdar biasa dorban. Tapi kalau kita bikin menjadi masdar marrah atau isim marrah, maka maknanya ada bilangan dorbah sekali pukulan. Makanya dua sujud, sujud sawi itu dua kali sujud. Maka bahasa Arabnya apa? Sajadatani, sajadatun, tambah ujungnya alif dan nun menjadi sajadatani. Dijadikan musanna, isim tasniyah, isim musanna. Kolamun, kolamani 20 pen kan? Kolamun sebuah pulpen, kolamani 20 pulpen. Nah, sajadatun sekali sujud. Dua kali sujud sajadatani. Sama seperti dua kali duduk jalsatun. Sekali duduk jalsatun, dua kali duduk jalsatani. Nanti kita bahas lagi. Cara membikinnya atau cara membuatnya, satu, jika fi'ilnya thulatsi atau tiga huruf, maksudnya fi'ilnya ini fi'il madi ya, jika fi'il madinya tiga huruf seperti doroba, jalasa, sajada, maka isim marrah ikut wazan fa'lah. Nah, ketika dibikin menjadi wazan fa'lah isim marrah, maka maknanya ada isim mufrad, isim musanna dan seterusnya. Ya. Jadi kalau fa'lah, dorbah sekali pukulan. Contoh dorobtu Muhammadan dorbatan. Dorobtu Muhammadan dorbatan. Fa'latan dorbatan. Saya memukul Muhammad sekali pukul. Nah, dorbatan sekali pukul. Saya minum air sekali minum, sekali taguk langsung habis. Maka bahasa Arabnya syaribtu, misalnya saya meminum susu, syaribtul haliba syarbatan. Saya minum susu sekali minum, bukan sedikit demi sedikit, enggak, tapi sekali taguk langsung habis. Nah, mengikuti wazan apa? Fa'lah, syarbah, kemudian dorbah, jalsah sekali duduk dan seterusnya. Kemudian dua, selain sulasi, maksudnya fi'il madinya lebih dari tiga huruf atau empat huruf lebih, isim marrah diambil dari masdarnya. Wah, ini kita belum belajar sorobang nih. Isim marrah diambil dari masdarnya, lalu ditambah akhiran ta, seperti akroma yukrimu ikroman masdarnya. Tinggal tambah ujungnya ta menjadi ikromatan. Nanti akan jelaskan lagi. Namun jika masdarnya sudah berakhiran ta, seperti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, maka ditambah kalimat wahidah di belakangnya. Ya. Contoh, nah, doroba dorbatan sekali pukul. Sudah hapus. Yang mudah dihilangkan tuh warna hirang. Kau nabang gak? Nabang lah. Perhatikan dua contoh di sini. Doroba Muhammadun Zaidan Dorban. Dengan contoh Doroba Muhammadun Zaidan Dorbatan. Doroba Muhammadun Zaidan Dorban. Doroba Muhammadun Zaidan Dorbatan. Ini beda enggak? Yang beda ini. Ini masdar, masdar biasa kita sebut. Kalau ini namanya masdar marrah atau isim marrah. Nah, artinya apa? Muhammad telah memukul Zaid Dorban. Kalau ini Muhammad memukul Zaid Dorbatan. Ternyata maknanya beda. Ini kan masdar biasa, ini masdar asli, doroba yadribu dorban. Kalau ini dorbatan, maka beda. Kalau ini fungsinya adalah penguat. Maka Muhammad telah memukul Zaid dengan sebenar-benar memukul. Tapi kalau ini Muhammad memukul Zaid sekali pukul. Paham enggak? Nah, jadi kalau ini maknanya takkid penguat, artinya Muhammad benar-benar mukul Zaid. Ketika ditambah kalimat dorban yang masdar biasa, maka ini memang terjadi benar-benar pukulan. Jadi orang yang mendengar, orang Arab yang mendengar kalimat ini, yakin bahwa Muhammad benar-benar mukul Zaid. Tetapi kalau isim marrah kan wazan fa'lah, darbah fa'lah, maka maknanya mufrad satu, maka Muhammad mukul Zaid sekali pukul. Beda enggak antara ini dengan ini? Beda. Ini penguat, artinya benar-benar mukul, bukan cuma sekali, bisa beberapa kali sampai bincul. Tapi kalau ini cuma sekali saja, inilah disebut dengan isim atau masdar marrah. Ini namanya masdar biasa dan fungsinya pun beda. Makanya masdar yang biasa itu tidak menunjukkan bilangan ya. Ini tidak diterjemahkan dengan sekali pukul, bukan. Tapi maknanya takkid penguat bahwa Muhammad benar-benar mukul Zaid ketika ada ini. Nah, tapi kalau dorbatan, maka maknanya sekali. Muhammad mukul Zaid sekali pukul. Nah, contoh yang lain. Syariba, artinya minum. Muhammad minum syai. Syai itu teh. Asyaya syurban, ini masdar biasa. Syurban, bawahnya, atasnya syariba juga. Muhammad sama syai sama, tapi syarbatan. Nah, ini syurban masdarnya. Apa bedanya? Beda. Muhammad telah minum teh dengan sebenar-benar minum. Maksudnya Muhammad benar-benar minum teh. Misalnya puasaan, kemudian melapor, ada dua orang anak namanya Muhammad dan Zaid. Zaid melihat Muhammad minum padahal puasa. Jujurkah jawabannya ke melihat Muhammad minum? Nah, maka si Zaid ini mengungkapkan dengan kalimat pertama, syariba Muhammadun asyaya syurban. Muhammad benar-benar minum teh. Jadi abahnya yakin, kenapa? Karena menggunakan masdar ini. Ini sebagai penguat takkid atau taukid atau takkid penguat, ya. Penguat makna dengan menambah masdar biasa. Tapi kalau dengan syarbatan, maka maknanya bukan penguat, yaitu menunjukkan sekali minum. Muhammad telah minum teh sekali minum atau sekali teguk. Maknanya beda. Makanya masdar ini bukan menunjukkan bilangan sekali minum, enggak, tapi penguat. Tapi kalau ini sekali minum, yaitu menggunakan masdar atau isim marrah. Nah, itu kan kalau seandainya tadi cara membuat isim marrah ini, kalau fi'il madinya 3 huruf, maka wazan fa'lah. Doroba, dorbah. Jalasa, jalsah. Sajada, sajadah sekali sujud. 2 kali sujud, tinggal tambah alif dan nun ujungnya, kita jadikan isim musanna menjadi sajadatani. Makanya rokah itu asalnya ruku. Ruku bahasa Arabnya apa? Rokah ya rokau. Masdarnya rukuan. Sekali ruku apa? Rokah. Tapi rokah itu menjadi secara asal satu ruku, sekali ruku. Tapi itu menjadi istilah untuk satu paket. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Kalau kembali naik, itu rakaat kedua. Paham maksud tanah? Secara asal, rokah itu sekali ruku, secara asal. Tapi untuk istilah sholat, rokaat, nah, itu menjadi sebuah istilah satu paket. Berdiri, iktidal, ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Bangkit lagi, kalau bangkit lagi berarti rokaat kedua. Nah, kan ruku, bahasa Arabnya ruku, roka ayar kau rukuan. Nah, ruku kan, ini masdarnya masdar biasa. sekali ruku apa seharusnya? Rok'atan. Ini secara asal maknanya seperti itu, sekali ruku. Tapi ini sudah menjadi sebuah istilah dalam sholat, dalam fikih, bahwa rok'atan adalah satu paket. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Sama halnya sajadah, sujud kan, sajadah, yasjudu, masdar biasanya sujud, sujudan atau sujudun. Sekali sujud apa? Sajadah. Nah, sekali sujud. Wazan fa'lah, sajadatan atau sajadatun. Wazan fa'lah. Kalau dua kali sujud, ulama beda pendapat tentang sujud sahwi. Ada yang mengatakan sajadah, sekali sujud. Nah, ada yang mengatakan harus sajadatani, apa artinya? Dua kali sujud. Nah, dua kali sujud. Dorbatan, sekali pukul. Dua kali pukul. Dorbatani atau dorbataini. Seperti ini, persis seperti apa? Isim mutsanna. Dorbataini atau dorbatani. Alif dan nun atau ya dan nun. Nah, tambah salasa dorobatin, tiga kali pukul. Makanya ketika masdar biasa itu sujud seperti ini, sajada, yasjudu, sujud, dan ini tidak diterjemahkan sekali sujud. Makanya ana tidak mentasrifkan masdar. Kalau belajaran sorof itu masdar ana tidak tasrifkan, karena makna masdar itu, masdar yang biasa itu tidak menunjukkan bilangan. Yang menunjukkan bilangan kalau dirubah menjadi masdar marrah wazan fa'lah, menjadi sajdah, sekali sujud. Bukan ini makna sekali sujud, tapi sajdah. Makanya di kitab-kitab fikih itu sekali sujud bukan sujudan, bukan sujudani, bukan, tapi menggunakan sajdatan, sekali sujud. Dua kali sujud, sajdatani. Dua kali duduk, bahwa duduk, dua kali duduk itu duduk antara dua sujud berapa kali? Sekali lah. Nah, sekali duduk, maka bahasa Arabnya bukan julus, masdar biasa bukan, tapi di kitab fikih menggunakan apa? Jalsah. Nah, jalsah, sekali duduk, bahwa antara dua sujud itu cuma sekali saja duduknya, bukan menggunakan julus, tapi menggunakan jalsah. Ini menunjukkan bilangan, ya. Sujud sahwi menggunakan sajadatani, bukan sujudani, tapi sajadatani, ya. Menggunakan masdar marrah atau isim marrah. Nah, wazan fa'lah ini kalau fi'il madinya tiga huruf, nah kan gampang, jalasa jalsah, doroba dorbah, kotala kotlah, sekali bunuh langsung mati. Misalnya ada nyamuk antum tapak, qatala qatlah. Sekali makan, akala aklah. Sekali tidur, naumah. Ya, naumah. Kemudian apa lagi? Sekali duduk, jalsah. Kias ke lain lah. Sekali menolong, nasroh, dan seterusnya. Nah, ini kalau fi'il madinya tiga huruf. Kalau empat huruf, nah ini harus ana rincikan. Mas, cara membuat masdar marrah atau isim marrah. Isim marrah atau masdar marrah atau masdar marrah. Cara membuatnya, satu, ini kalau tiga huruf fi'il madinya. Dan ini cara membuatnya, satu, madinya tiga huruf. Fi'il madinya tiga huruf. Madinya tiga huruf. Nah, maka wazan fa'lah. Wazan fa'lah. Contoh doroba, kan doroba tiga huruf, menjadi dorbah, artinya sekali pukul. Atau contoh yang kedua, sajadah, sujud, sajadah, sekali sujud. Nah, kalau fi'il madinya 4 huruf, nah madinya 4 huruf, maka ada 2. Nah, kalau tidak ada ta, nah, ini masdarnya 4 huruf atau lebih ya, atau lebih, maka sama dengan, sama panjang nih, sama dengan masdar biasa, dengan masdar biasa dengan menambah, dengan menambah tak marbutoh di akhirnya, atau kalimat wahidah di akhirnya, di akhir kalimat di akhirnya, gitu aja. Misalnya contoh akroma, ini kita kesulitannya kita belum belajar sorof. Akroma itu kan 4 huruf. Akroma yukrimu. Nah, seperti aslama yuslimu, masuk Islam. Akroma ini 4 huruf fi'il madi. Mudorinya apa? Yukrimu. Af'ala yuf'ilu wazan af'ala yuf'ilu. Masdarnya ikroman. Aslama yuslimu islaman. Ahsana yuhsinu ihsanan. Arsyada yursidu. Nah, itu masdar. Nah, ini kan ikroman kan tidak ada ta marbutoh. Maka dikasih ta marbutoh. Menjadi ikromatan. Nah, apa artinya? Sekali memuliakan. Hah? Ikrimah. Ikromah. Ikromah. Kan ikrimah. Kalau ikrimah itu ain, ikrimah. Ada dari sahabat anak Abu Jahal, dia masuk Islam sahabat. Ada yang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Ikrimah. Ain. Ini ikro, bukan ik, ini ikrimah. Ikromatan. Nah, sekali memuliakan. Kalau sudah ada ta marbutah, nah contoh seperti wazan fa'ala yufa'ilu. Ya, sekali perang lah. Ko tala yuko tilu. Apa masdarnya? Ini sudah ada tak muko talatan. Nah, sudah ada tamar butoh kan? Maka tinggal tambah wahidatan. Maka muko talatan wahidatan. Paham David? Ini kalau fi'il madinya lebih dari 4 huruf. Ini kita masalahnya belum belajar sorof. Jadi kalau 4 huruf contohnya fi'il madinya akroma yukrimu, af'ala yuf'ilu, masdarnya if'alan, itu kan gak ada ta marbutoh, maka tinggal menambah ta marbutoh untuk menunjukkan makna sekali, sekali memuliakan ya. Sekali berbuat baik, ahsana kan berbuat baik, ihsanan, tapi sekali aja berbuat baik, maka ihsanatan. Nah, ihsa, jangan mengarahnya anak ihsanah lah, sekali aja nya berbuat baik, ihsanatan. Nah, tapi kalau sudah ada ta marbutoh di masdar biasanya, ini kan kalau kita belajar sorof, wazan fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu, mufa'alatan, muqatalatan. Sudah ada ta marbutoh pada asalnya, maka dengan menambah wahidatan. Namanya masdar marroh atau isim marroh. Kota itu berperang, berarti muqatalatan wahidatan, sekali perang. Ya? Kalau biasa ya, kalau masa, nah apa tentang berbakti kepada orang tua? Wabil walidaini ihsanan. Nah, makanya berbakti kepada orang tua itu harus maksimal, harus bujur-bujur. Kadang gegawayan aja bahasa Banjarnya. Nah, wabil wa, nah, wabil walidaini ihsanan. Wabil wabil walidaini ihsanan. Nah, kan secara asal harfiah terjemahnya apa? Dan kepada orang tua berbuat baiklah. Ini ada yang dihilangkan, ini ditakdirkan ada yang dibuang. Takdirnya apa? Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Itu fi'il amarnya ahsana, ahsin, ahsina, ahsinu. Maka berbuat berbakti, berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebenar-benar berbakti. Nah, ada kegawaian. Yang penting berbuat baik aja. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi perintah Allah itu memang benar-benar berbakti kepada orang tua. Ihsan taukid. Jadi benar-benar berihsannya benar-benar. Karena ada kalimat taukid ini. Bukan kalau ihsanatan kan sekali aja, enggak mungkin kan kuitan sekali berbakti orang sekali berbakti aja. Tapi taukid ini selalu, selalu dan apa namanya benar-benar maksimal. Kadang yang kegawaian aja jangan terkada. Asal berbaik, berbuat baik aja kada. Tapi benar-benar berbakti kepada orang tua. Nah, itu makna dari masdar biasa ketika ada ditambah di sebuah jumlah mufidah. Kemudian, nah intaloko ini kan 5 huruf. Nah, jadi intaloko itu wazan infaala, infaala yanfa'ilu infialan. Maka masdarnya intaloko yang taliku intilokan biasa, karena dia 4 huruf, tidak ada ta marbutah di masdar biasanya, maka dengan menambah ta intilokotan, intaloko pergi. Berarti intilaqatan sekali pergi. Zakka yuzakki menyucikan, mensucikan ya. Zakka yuzakki tazkiyatan wahidatan sekali penyucian jiwa. Ya, tazkiyatan. Nah, zakka masdarnya tazkiyatan. Sudah ada tak pada asalnya. Maka dengan menambah wahidatan, tazkiyatan wahidatan. Seperti tasmiyah, sama yusami kan masdarnya tasmiyatan, tasmiyah. Untuk menunjukkan sekali tasmiyah, sekali pemberian nama, maka tasmiyatan wahidatan. Dengan menambah kalimat wahidatan. Nah, contoh penggunaan dalam jumlah yang sempurna. Darabtul kalba dorbatan. Saya telah memukul anjing sekali pukul. Ada anjing lewat, antum getok sekali kepalanya langsung buka. Nah, tapi sekali aja antum tampar pukul, maka dorbatan. Beda dengan masdar biasa, darabtul kalba dorban. Itu penguat. Ketika ditanya, bujur kah ikam tadi menampar anjing? Bujuran saya menampar anjing. Nah, bujuran menampar anjing bahasa Arabnya apa? Darabtul kalba dorban. Nah, ya. Kalau sekali dorbatan. Kalau penekanan benar-benar dia mukul anjing, agar orang yang mendengar yakin, maka dengan menggunakan masdar biasa. Intalaqtu intilaqatan wahidatan. Saya pergi sekali pergi. Kemudian yang ketiga, la uzakkika tazkiyatan wahidatan. Saya tidak akan memberikan tazkiyah ya. Ada istilah kampus ya, ketika mendaftar minta tazkiyah, rekomendasi. Nah, aku tidak memberikanmu rekomendasi sekali rekomendasi. Sekalipun kada, apalagi banyak itu. Sekali jati tidak. Jadi intinya ini menunjukkan makna sekali. Kan intilaqatan wahidatan. Intilaqan. Seharusnya ini afwan. Ini ada keliru nomor 2 ini. Kan intilaqan kan? Itu nomor 2 ini dia masdar biasanya intilaqan. Nah, masdar biasanya intilaqan. Kan tidak ada ta. Ketika menunjukkan sekali maka tambah ta. Itu cukup sebenarnya. Tapi wahidatan ini ada tambahan kan? Nah, ini tidak salah sebenarnya, tapi ini sudah menunjukkan masdar atau isim marrah. Wahidatan ini namanya nanti taukid. Ketika ini kan sebelumnya belum ada tak marbutoh. Masdarnya yang biasa intilaqan. Nah, menunjukkan makna satu tinggal tambah tak marbutoh. Seharusnya enggak perlu lagi ditambah wahidah. Paham maksud ana? Contoh yang ketiga itu memang pada asalnya masdar biasanya ada ta' marbutoh, yaitu apa? Tazkiyatan. Ini sudah ada asalnya, tazkiyatan. Ketika menunjukkan makna satu, ini sudah ada ta', maka tinggal tambah wahidatan. Ini kan seharusnya gak perlu ini. Tapi yang gak salah juga ketika ditambah wahidatan benar. Tapi ini fungsinya nanti taukid, penguat. Jadi, ini sebenarnya sudah cukup maknanya apa? Menunjukkan akhwan, menunjukkan makna satu sudah. Karena pada asalnya belum ada ta', masdar biasa. Ketika dikasih masdar apa ta' marbutoh, maka maknanya adalah satu. Nah, jadi antum garis bawahi. Contoh nomor dua, wahidatan itu, ya itu tidak sebenarnya sudah cukup tanpa ada kalimat wahidatan. Karena intilaqatan itu menunjukkan masdar marroh. Karena asalnya masdarnya tidak ada ta' marbutoh. Yang g, nah ini apa namanya masdar yang lain, yaitu isim hay'ah atau masdar hay'ah. Ini di buku yang Ustaz Aceng Zakaria nggak ada pembahasan ini. Jadi ini lebih banyak pembahasannya dibandingkan dengan Ustaz Aceng Zakaria yang kita belajar yang kuning itu. Ini lebih melebar pembahasannya. Ada lagi namanya isim hay'ah atau masdar hay'ah. Masdar hay'ah atau isim hay'ah. Nah, apa arti isim hay'ah atau masdar hay'ah? Isim yang mana? Dia isim ya, bukan fi'il, maka dia pakai tanwin. Nah, dorbatan kan pakai tanwin. Isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya perbuatan. Fi'il maksudnya perbuatan. Isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya perbuatan. Kamu mukul anjing kayak apa gerang? Seperti pukulan Mike Tyson. Maka pukulan Mike Tyson itu dengan menggunakan isim hay'ah. Darabtul kalba dirbata Mike Tyson. Kalau dorbah isim marroh, dirbah isim hay'ah. Kalau fa'lah isim marroh, kalau fi'lah isim hay'ah. Jadi dikasrahkan saja menjadi isim marroh. Nah, coba kita baca dulu. Isim hay'ah hanya dibuat dari fi'il thulatsi. Nah, jadi isim hay'ah ini catatannya, dia dibikin dari fi'il yang tiga huruf saja, dari fi'il madhi yang tiga huruf saja. Maka fi'il yang empat huruf kayak ahsana, fi'il madhinya empat huruf kayak ahsana, akroma tidak bisa. Salama 4 huruf, istaghfara 6 huruf tidak bisa. Catatannya fi'il tsulatsi. Maksud dari fi'il tsulatsi apa? Fi'il madinya 3 huruf. Berarti kalau fi'il madi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka tidak bisa dibikin isim hay'ah. Nah, lalu diikutkan wazan fi'lah. Nah, wazan fi'lah. Contoh nomor 2 dulu biar kamu paham. Jalastu jilsatal ulama. Ikam duduk kayak pegang duduk ikam. Duduk aku tuh kayak ulama. Jadi keadaan duduknya bagaimana? Atau cara duduknya bagaimana? Nah, maka jalastu jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya ulama. Ini namanya isim hay'ah. Nah, bukan julusal ulama, tapi diganti kepada jilsatal ulama. Jadi bagaimana duduknya? Nah, cara duduknya gimana? Keadaan duduknya bagaimana? Oh, duduk luntur tadi kayak duduk ulama, Bang. Kada duduk nang kada kurang nang kada tahu diadab gitu nah. Maka bahasa Arabnya menggunakan hay'ah. Hay'ah itu kan secara bahasa maknanya adalah keadaan. Bagaimana keadaan dudukmu? Keadaan duduk saya jalastu jilsatal ulama. Bagaimana ikam duduk di masjid tadi? Ulun duduk kayak duduk menuntut ilmu. Nah, duduknya berarti sopan. Maka indama ya dakhaltul masjid wa jalastu fihi jilsata thullabil ilmi. Seperti duduknya para penuntut ilmu agama. Nah, jadi ini menggunakan wazan jilsah fi'lah. Ini contoh yang pertama. Faiza, ini hadis. Faiza qataltum fa'ahsinul kitlah. Jika kalian membunuh atau menyembelih, nah kan menyembelih binatang, sapi, kambing. Jika kalian membunuh atau menyembelih, fa'ahsinul kitlah, maka nah ahsin, perbaguslah al-kitlah, cara membunuh atau cara menyembelih. Nah, kan kita kalau hendak menyembelih kambing, maka diasah dulu, ditajami. Ya, itu namanya ihsan fil kitlah, yaitu berbuat baik ketika menyembelih atau cara menyembelihnya baik, kada sembarangan. Kemudian kada dilihat akan kawannya, ya, dan seterusnya. Itu namanya kitlah. Maka jika kalian menyembelih atau membunuh, maka perbaikilah cara membunuh, cara menyembelih. Nah, ana apa ana sebutkan tambahan terjemah cara. Ya. Karena ini menunjukkan isim hayah. Saya duduk, cara duduknya ulama. Saya menyembelih seperti sembelihannya orang soleh misalnya bagus dan seterusnya. Nah, wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, ya, maka apa namanya? Perbaguslah cara menyembelih. Jadi afwan, yang pertama itu jika kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuh. Ini misalnya kisos, ya. Misalnya dia membunuh orang maka dikisos juga dengan dibunuh. Nah, maka algojonya harus baik bagus ketika membunuh. Maka tajam tadi. Kemudian harus kena di leher. Kadang ada yang kena kepala, oh itu kan mati. Tersiksa. Ini di leher. Itu cara membunuh yang baik, ya. Dan itu disebut, ya, disebutkan dalam dalam apa? Dalam Islam, dalam fikih, cara membunuh ketika mengkisos dengan baik ketika, dan juga cara menyembelih dengan baik. Baca bismillah misalnya kita menyembelih, itu caranya. Nah, ini menggunakan wazan apa? Fi'lah, isim hay'ah namanya. Jika kalian menyembelih, dzabhtum, maka perbaikilah cara menyembelih. Beradab, ada adabnya. Ya, tajam pedang ladingnya, ya, kemudian baca bismillah dan seterusnya. Ini apa? Menggunakan isim hay'ah. Nah, sama kayak tadi, saya memukul seperti pukulan Muhammad Ali misalnya atau petinju, itu kan kuat. Maka bahasa Arabnya apa? Contoh darabtu Muhammadan dirbata Muhammad Ali. Dirbata Muhammadin Aliyin. Saya telah memukul Muhammad seperti atau seperti cara memukulnya Muhammad Ali. Bagaimana? Keras, otomatis ke keras. Maka menggunakan apa? Wazan fi'lah. Berarti caranya ada berbeda. Kalau cuma dorban saja itu umum. Nah, pukulannya umum. Mau gamat kah, mau gancang kah, dorban umum. Tapi kalau dirbah, maka ada sesuatu yang khusus. Dia seperti apa memukulnya? Seperti Mike Tyson misalnya. Maka dirbata Mike Tyson, ya, dirbata Muhammad Ali. Atau di Indonesia siapa? Petinju Daud Jordan. Tahu gak antum? Ada Daud Jordan, ada Chris Jan, ya. Nah, seperti itu. Maka menggunakan wazan fi'lah. Itu namanya isim hay'ah atau masdar hay'ah. Nah, caranya wazan fi'lah tadi gampang. Wazan fi'lah, dan dia cuma dibikin dari fi'il madi cuma 3 huruf. 4 huruf enggak bisa. Beda dengan masdar marrah, bisa 3 huruf, 4 huruf dan lebih, ya. Nah, tadi ini mengenai masdar, ya. Masdar cukup banyak cara membikinnya. Jadi pembahasan masdar cukup banyak cara membikinnya, walaupun tidak mutlak ini secara kebanyakan. Kemudian masdar yang lain namanya masdar mimi, masdar sinai, masdar marrah atau isim marrah, kemudian masdar hay'ah atau isim hay'ah. Nah, kemudian nah setelah membahas tentang macam-macam masdar, nah kemudian baru membahas tentang isim mushtaq. Kan kita membahas tentang isim jamid dan masdar. Ya, jamid afwan, jamid dan mushtaq. Kan halaman 25, isim ditinjau dari penyusunannya atau isim ditinjau dari tarkibnya atau isim ditinjau dari susunan katanya. Ada namanya jamid, ada mushtaq. Jamid terbagi dua, satu isim dzat, dua masdar. Kemudian baru mushtaq. Nah, kalau jamid kan dia isimnya tidak disusun dari kata yang lain. Tapi kalau mushtaq isimnya disusun dari kata yang lain, dari serapan kata yang lain. Nah, itu namanya mushtaq. Nah. Dan mushtaq banyak. Ada 8. Isim mushtaq macam-macamnya ada 8. Kalau jamid kan cuma 2, isim zat dan masdar. Sekarang mushtaq. Nah, perhatikan halaman 28. Isim mushtaq adalah isim yang diambil atau disusun dari selainnya atau dari kata yang lain atau kata jadian. Jadi mushtaq ini kata jadian dari kata yang lain. Misal mauzunun. Nah, mauzun yang ditimbang. Ini diambil dari kalimat masdar waznan. Waznun kan menimbang. Yang ditimbang mauzun. Jadi waznun itu perbuatannya. Waznun adalah perbuatannya, perbuatan menimbang. Tapi kalau benda yang ditimbang adalah mauzun. Nah, maka mauzun diambil dari kalimat waznun. Nah, biar mudah, meja apa bahasa Arabnya meja? Maktab. Nah. Maktab. Nah, dalam ilmu sorof ya. Maktab ini adalah namanya isim alat. Isim alat. Nah, nanti disebutkan lagi di situ ismul alah, isim alat. Alat perbuatan. Ini diambil dari kalimat kitabah, artinya penulisan. Maktab diambil dari kitabah penulisan. Ini secara asal adalah isim alat. Maka alat menulis. Afwan, bukan alat, salah ana. Tempat, ini isim makan. Afwan, salah, bukan alat. Ismul makan. Makan artinya tempat. Nah, ismul makan isim tempat atau tempat perbuatan. Nah, kitabah ini kan masdar. Masdar itu asal kata. Asal kata artinya tulisan atau penulisan. Nah, maktab adalah secara asal maktab ini kan isim makan. Tempat menulis. Tempat menulis itu apa, Abu Akila? Meja. Maka ini sudah menjadi serapan, ya. Artinya kan meja. Secara asal kan artinya isim makan, tempat menulis. Nah, maktab ini diambil dari kata apa? Dari kalimat kitabah. Maka ini namanya mushtaq. Karena diambil dari kata yang lain, yaitu kalimat kitabah. Paham maksud ana? Sofian paham enggak? Ana bandingkan jamid dengan mushtaq. Jamid kan zat ya. Zat. Contoh pisang. Mauzun, pisang. Pisang ini tidak diambil dari kata apapun. Dia tersendiri. Kata dasar. Kata dasar, paham? Ya, kata dasar, bagus. Dia tidak diambil dari serapan yang lain. Beda dengan maktab. Tempat menulis. Ini diambil dari kitabah, tulisan. Paham maksud ana? Ini namanya mushtaq karena diambil dari kitabah. Kali ini namanya jamid karena tidak diambil dari kalimat apapun. Ya, jadi maktab. Nah, sama tadi yang contoh pertama mauzun. Mauzun. Nah, dari mana kita tahu? Maka harus pengalaman ibu ke kamus ya. Mauzun ini kan kalau sorof namanya isim maf'ul yang ditimbang. Contoh baras kan yang ditimbang. Nah, ini diambil dari kata wazan, menimbang. Wazanun. Wazana yazinu waznun afan waznun, menimbang. Kemudian contoh yang kedua apa? Faiz, yang menang. Makanya banyak ngaran orang faiz, yang menang, yang sukses. Ini diambil dari kalimat fauzun. Nah, masdarnya fauzun. Kalau ini fauzun kan, kalau dia mansub fathah menjadi fauzan. Nah, artinya kemenangan. Fauzan artinya kemenangan. Ini orang yang menang, ini orangnya. Orang yang menang ini diambil dari kalimat fauzan atau fauzun. Angin. Nah. Jadi faiz ini diambil dari kalimat fauzan atau fauzun. Kemudian contoh yang berikutnya tawilun. Nah, Tawil itu yang tinggi. Contoh jismuka tawil, tubuhmu tinggi, badanmu tinggi. Nah, tawil ini diambil dari kalimat apa? Tul. Nah, artinya tinggi. Ini yang tinggi, ini cuma tinggi. Misalnya tinggi bangunan, tulul bunyan. Tinggi bangunan ini 1000 meter, maka bangunan itu tinggi. Maka bahasa Arabnya gimana? Tulu hadzal bunyan 1000 meter, alfu mitrin. Fal bunyan tawilun. Jadi tul ini tinggi, ini yang tinggi. Jadi tawil ini diambil dari kalimat tul. Jadi dia serapan dari kalimat tul. Nah, kita mengetahui bagaimana ini diambil dari kata tul, ini mauzin diambil kata waznun, itu harus pengalaman, harus banyak-banyak membaca. Ya, harus banyak-banyak membaca. Nah, kemudian yang berikutnya miknasah. Nah, ini artinya apa? Sesapu atau sapu. Nah, artinya apa? Sapu. Miknasatun. Nasatun. Ini diambil dari kata menyapu. Menyapu bahasa Arabnya atau masdarnya kansun. Karena sayak nusu kansun. Nah, artinya menyapu. Ini, nah ini benar isim alat. Alat menyapu. Alat menyapu namanya apa? Ya sapu. Nah, ini isim alat dan dia termasuk mushtaq. Diambil dari kata masdarnya menyapu, yaitu kan kansun. Maka ini serap. Ini diambil dari kalimat kan kansun. Berarti dia ya serapan. Berarti ini namanya mushtaq. Karena diambil dari kalimat kansun. Kemudian rajiun, yang pulang. Anak pulang. Dia pulang ke rahmatullah. Wa rajiun ila rahmatillah. Nah, yang pulang ini diambil dari masdarnya. Roj, ini kan isim fa'il. Diambil dari masdarnya itu rujuk. Roja'a yarji'u rujuk. Nah, ini kembali, ini orang yang kembali. Maka ini serapan dari rujuk. Berarti namanya mushtaq. Bisa dipahami? Ya. Ya, kata sarapan, kata dasar. Itu kalau bahasa Indonesia bagilah. Ya, kata dasar itu berarti tidak diambil dari kalimat apapun sebelumnya. Bahkan dia sumber kalimat lain. Nah, makanya masdar itu kan sumber dari kalimat lain dan dia tidak diambil dari kalimat yang lain. Paham enggak maksud Anda? Makanya julus itu adalah julus kan masdar. Jalasa yajlisu julusan, dia masdar. Kalau masdar itu tidak diambil dari kalimat lain, tapi dia sumber dari kalimat yang lain. Jalis sumber dari julus. Kemudian ijlis dari julus. Majlis dari julus. Tapi julus sendiri tidak dari kata yang lain. Makanya masdar itu kan jamid. Masdar ya, jamid tidak diambil dari serapan kata yang lain. Tapi majlis itu diambil dari kata julus, serapan dari julus. Nah, majlis tempat duduk. Majlis ilmu, tempat duduk untuk ilmu. Itu isim makan. Isim mushtaq ada 8 macam. Satu isim fa'il. Nah, isim fa'il ya. David pernah mendengar istilah isim fa'il? Isim fa'il. Sufyan, isim fa'il. Pernah dengar lah istilah isim fa'il? Isim fa'il beda dengan fa'il. Dinahu fa'il. Isim fa'il beda. Kalau fa'il itu kan pelaku. Kalau ini isim yang menunjukkan yang isim yang digunakan untuk pelaku. Contoh Muhammad duduk. Muhammadun jalisun. Ya, pelaku duduk siapa? Muhammad. Maka jalis itu kan dipakai untuk si Muhammad. Muhammadun jalisun. Muhammad duduk, Muhammad sujud, Muhammadun sajidun. Coba kita baca dulu. Nah, isim mushtaq ada 8 macam, yaitu isim fa'il adalah isim pelaku. Isim pelaku, ya. Fa'il kan secara bahasa artinya pelaku. Jadi isim ini digunakan untuk pelaku perbuatan. atau dalam kurung terjemahnya yang me. Nah, maka doribun isim fa'il yang memukul, ghasilun yang mencuci, jalisun yang duduk. Contoh Muhammadun jalisun, Muhammad yang duduk. Muhammadun doribun, Muhammad yang mukul, yang memukul. Itu namanya isim fa'il. Cara menyusunnya terbagi menjadi dua. Ini kalau kita belajar sorof sudah selesai, antum bisa membuat sudah. Masalahnya kita belum belajar sorof. Anak-anak melewati ini tapi sayang bang. Ini ya, pada mau dilewati bang. agak sulit dibandingkan yang kuning itu, yang set aceng itu. Ini lebih melebar, lebih melebar. Kita baca dulu, ada apa? Cara menyusunnya, menyusun menjadi isim fa'il menjadi dua, yaitu satu. Nah, jika fi'ilnya sulasi, maksudnya apa? Jika fi'il madinya tiga huruf. Jadi patokannya fi'il madi ya. Jika fi'il madinya tiga huruf seperti doroba, jalasa ya, maka isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Berarti jalasa apa? Jalisun. Doroba? Doribun. Qatala? Qatilun. Nah, dan isim fa'il ini tidak ada masa, telah, sekarang, atau akan. Beda dengan fi'il madi. Kalau jalasa kan telah duduk. Kalau jalis enggak, cuma yang duduk. Muhammadun jalisun, Muhammad yang duduk. Iya, menunjukkan perbuatan, menunjukkan isim untuk pelaku. Muhammad itu apa? Jalis duduk. Kalau Muhammad telah duduk, jalasa Muhammadun. Muhammad sedang duduk, ya jalisu Muhammadun. Tapi Muhammad itu duduk, Muhammadun jalisun. Tidak ada embel-embel masa, maka menggunakan isim fa'il. Paham maksud ana? Jadi kalau tidak ada embel-embel masa, maka menggunakan isim fa'il. Muhammadun jalisun, Muhammad itu duduk. Muhammad itu makan. Muhammadun akilun, makan. Isim fa'il inilah banyak orang menjadikan nama yang memuji Hamidah Yahmadu, yang memuji Hamid, yang menghafal Hafizah Yahfazu. Nah, yang menghafal walaupun kada hafal-hafal. Atau yang menjaga bisa, hafizah itu maknanya bisa menghafal atau menjaga. Apalagi contoh nama yang lain siapa? Yang menolong, Nasir, Nasor yang suruh, Nasir. Apalagi yang alim, ya alim, alima ya alamu, alim, Ustaz Imad al-alim. Tibakah. Nah, jadi banyak menggunakan isim. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan tinggal tambah tak marbutah. Hamidah, Halimah, Hafizah, apalagi? Nasirah, apalagi? Karimah. Itu isim fa'il tuh. Apalagi? Yang bagus, artinya bagus. Sa'imah ya, sa'im, sa'imatun. Syarifah, Syarif, Syarifah, dan seterusnya ya. Jadi isim fa'il banyak digunakan menjadi nama-nama. Abid, nah abid itu abada, orang yang menyembah. Asal setelahnya bagus saja, misalnya menyembah Allah, menyembah kan umum. Gak sampai abidul asnam, abidullah. Harus ada yang ungkapan Allah ya. Yang menyembah Allah, yang menyembah yang Maha Rahman, dan seterusnya ya. Abid, nah itu isim. Kalau perempuannya Abidah, ada nama anak perempuan Abidah? Itu jama, itu tasrifan ketiga. Abidun, Abidani, Abiduna. Itu kan jama muzakkar salim, waw dan nun, Abiduna. Tapi ketika mansub, ya dan nun, Abidina, Abidin. Arifin, Arif, Ustaz Arif. Dari kata Arafa ya Arifu, Arifun. Nah, itu isim fa'ilnya Arif. Arifun, isim yang mengenal, yang mengetahui. Jadi banyak menggunakan isim fa'il. Misal, jadi kalau fi'il madinya tiga huruf, maka wazan fa'ilun. Contoh alima, alimun, yang mengetahui, yang berilmu. Nasara, nasirun, yang menolong. Hakama, hakim, hakim, banyak nama laki-laki hakim, artinya yang memutuskan, seorang hakim yang memutuskan. Itu kalau sulasi, kalau fi'il madinya tiga huruf, maka gampang, tinggal dikiaskan ke wazan fa'ilun. Hakama, hakimun. Nasara, nasirun. Hamida, hamidun. Dan seterusnya. Rashid ada, Rashid. Rashada yarsyudu, membimbing. Rashid. B, jika fi'ilnya lebih tiga huruf. Maksudnya fi'il ini apa? Fi'il madi ya. Karena fi'il itu banyak, ada fi'il madi, mudhari, amar, nahi. Maka antum harus garis bawahi jika fi'ilnya yaitu fi'il madi. Jika fi'ilnya fi'il madi lebih dari tiga huruf, maka menyusun isim fa'ilnya sebagai berikut. Nah, maka ini perlu tulisan. Ini berapa dah? Ini 9 kan dah? Ya. Karena kerasaan lah. Rasa karena kerasaan mana maksudnya? Kita misalkan gini sih. Nah, cara membuat isim fa'il. Isim fa'il. Caranya, cara membuatnya. Ini madinya tiga huruf. Madinya tiga huruf. Maka ikut wazan fa'il, gampang. Fa'ilun, fa'ilan atau fa'ilin. Seperti doroba, doribun. Hafidho, nama anak, hafidhun. Nah, hafidhun, doribun. Kemudian madinya empat huruf, ini ada prosesnya. Madinya empat. Ada konsisten. Empatnya harus bahasa Arab juga. Empat huruf. Nah, maka ini ada cara-caranya. Ya, satu diambil dari mudhari'nya ya. Nah, diambil dari fi'il mudhari'. Nah, diambil. Ini madinya empat huruf atau lebih ya. Ada lebihnya kan ya? Empat huruf. Lebih dari tiga huruf ya, afwan. Ya, berarti empat huruf atau lebih lah, seperti itu aja. Empat huruf atau lebih. Jadi fi'il madi itu maksimalnya enam huruf. Satu diambil dari fi'il mudhari. Diambil dari mudhari. Nah, dari mudhari'nya. Mudhari'nya. Akroma yukrimu. Nah, kita ambil. Akroma kan empat huruf. Mudhari'nya apa? Yukrimu. Ah, enggak. Biar itu mudah memahami. Aslama saja. Aslama kan masuk Islam. Yuslimu, nah fi'il mudhari'nya aslama empat huruf, mudhari'nya yuslimu. Ini sorof penjelasannya ini. Nah, kemudian yang kedua apa? Tolong bacakan. Nah, huruf mudhara'ah. Huruf mim dhammah lo. Nah, huruf mudhara'ah diganti mu ti. Nah, huruf mudhara'ah antum harus ingat huruf yang berada di awal mudhari. Huruf mudhara'ah, huruf yang ada di awal mudhari itu huruf ya, maka ganti menjadi mim, menjadi apa? Nah, muslim, muslim, muslimu dulu. Kemudian yang ketiga, dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Ini sudah kasrah berdahulu. Nah, ini sudah kasrah berdahulu, maka tetap biasa. Maka menjadi apa? Seharusnya anda tulis apa jurang tuh? Anunya apa? Urutannya. Ini langsung diganti tadi. Nah, mim menjadi muslimu. Muslim. Kemudian dikasrahkan huruf sebelum terakhir, yaitu lam. Ini sudah kasrah berdahulu, maka tetap dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Sebelum terakhir, terakhir. Maka ini sudah kasrah berdahulu ya, muslimu. Kemudian apa? Habis. Nah, tinggal ditanwinkan ya. Di sini ma'ruf, jadi ketika sebuah kalimat itu, ini kan isim, tanpa alif lam, maka ujungnya tanwin. Nah, menjadi muslimun. Nah, muslim itu isim fa'il. Abu Muslim, muslim. Ahsana apa isim maf'ulnya? Isim fa'ilnya? Muhsin. Nah, Abdul Muhsin anak siapa? Pak Musa. Muhsin itu ahsana yuhsinu ihsanan muhsin. Nah, muslim, muhsin, mukmin, ada enggak nama orang mukmin? Ada. Itu mukmin juga isim fa'il. Amana yu'minu, mukmin. Nah. Ya. Itu gini dulu. Sampai isim fa'il dulu kita cukupkan. Ada pertanyaan silakan. Berarti kan isim fa'il itu mukanya masih huruf mim. Ini kalau lebih 3 huruf. Iya, berawalan mim. Seperti istaghfara, yastaghfiru, yastaghfiru. Maka ianya diganti mu mustaghfirun. Orang yang minta ampun. Ya, mustaghfirun kan? Waswasa yuwaswisu waswasatan muwaswisun. Nah. Jadi yang berawalan mu itu kalau fi'il madinya lebih dari 3 huruf. Itu semuanya berawalan mim. Ya, berawalan mim. Tapi kalau 3 huruf maka tidak berawalan mim. Jalasa jalisun. Doroba doribun. Qatala qatilun. Ya. Maktabatun pakai ta. Kalau maktabun meja, maktabatun baru perpustakaan. Ta itu namanya lir kasroh. Menunjukkan makna banyak, banyak meja. Banyak meja di mana? Di perpustakaan. Ta itu namanya ta marbuto, itu fungsinya lir kasroh. Menunjukkan makna banyak. Di perpustakaan kan banyak meja. Maktabatun perpustakaan. Ada lagi? Tapi paham gak antum isim fa'il tadi? Mas isim hay'ah, isim marrah. Nah. Ini kalau antum tahu, ingat, masya Allah antum. Kelas 1 SMP bakal bisa belum tahu lagi. Di Al-Qur'an bisa sebenarnya, di Al-Qur'an. Untuk latihan ya. Karena kadang kadang ingat latihan tuh. Apalagi anak akhir ini banyak tugas. Pertama di Baka bikin soal. Di Intan Ilmu menulis nilai penilaian. Mengoreksi UTS. Baka itu karena online loh, jadi kada tahu lagi, kada ingat lagi itu nah. Padahal kan harus cepat-cepat. Lawas sudah UTS-nya tapi belum dikoreksi lagi. Karena online itulah jadi orang tuanya mungkin kada apa kada menanyakan gitu nah. Karena online santai. Iya, santai jadinya. Makanya. Ada? Ada lagi silakan. Surat itu ada yang akhirnya tak marbutah. Kada tak marbutah. Diam bahasa Arabnya sakata. Sakata ta maftuhah. Sakata yaskutu sukutan, sakit. Ya. Makanya sakit itu artinya yang diam. Sakata kan diam. Isim fa'ilnya apa? Sakitun. Kan sakit kah? Nah. Tapi sakit sini diam, bukan garing. Isim fa'ilnya. Ya, ada lagi? Cukup ya? Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.